juta indah kini bersemi di saat malam kan menyepi. Kau bisikan kata cinta beresap di relung kalbu. Tatap wajahmu, oh sungguh manja. Belayang kasihku semakin mesra. Sentuhan bibirku, kau pun tersenyum. Menyambut bahana cinta. Wajahmu, oh sungguh manja. Belayang kasihku semakin mesra. Sentuhan bibirku, kau pun tersenyum.